Dengarlah wahai sahabat, inilah saatmu. Kepakan sayap kuat, terbang tinggi melesat. Sebab kan datang saatnya, sayapmu kan terasa penat. Kau harus beristirahat kawanku. Saat itu semua tinggal masa lalu, namun takkan pernah layu, hanya aturan sang waktu. Hidup memang tak mudah, pandanglah semua insan yang menyayangmu. Saat itu semua tinggal masa lalu, nah.